Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema besar di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kesabaran. Pada hakikatnya, kehidupan kita hanyalah beredar di atas dua keadaan: apakah mendapatkan kenikmatan ataukah ditimpa musibah. Oleh karena itu, menghadapi dua keadaan tersebut, syariat Islam yang mulia telah membimbing kita untuk syukur dan sabar. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan bersabar atas berbagai musibah yang menimpa kita. Ini saja kehidupan kita. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru nisful iman wal yaqin al-iman kulluhu." Kesabaran itu adalah setengah keimanan. Setengah dari keimanan. Sedangkan keyakinan adalah iman seluruhnya. Demikianlah kenyataan hidup ini. Separuh hidup kita butuh kesabaran, separuhnya lagi butuh kesyukuran. Karena hanya itulah yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Apakah ditimpa musibah ataupun bencana dan hal-hal yang tidak kita senangi, ataukah mendapatkan kenikmatan dan hal-hal yang kita senangi. Makanya para ulama kita menulis buku-buku khusus tentang kesabaran dan kesyukuran. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala, satu buku atau satu risalah ringkas yang berjudul Qa'idatun Fis Sabri Wasyukur, kaidah di dalam kesabaran dan kesyukuran, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ini adalah judul asli risalah ini. Namun pada kenyataannya yang sampai kepada kita, bagian yang kedua itu hilang, yaitu tentang kesyukuran. Sayang sekali. Sebagian muridnya Syekhul Islam mengatakan risalah ini lengkapnya ada 60 halaman kurang lebih dalam naskah aslinya. Dalam naskah aslinya. Tetapi ternyata enggak ada di tangan antum. Belum dikopi ya. Ini kalau dikopi mungkin hanya sekitar 4 halaman aja yang akan kita bahas insyaallah taala tentang kesabaran. Makanya yang terkenal judul kitab beliau adalah Qa'idatun fis Sabr. Kaidah di dalam kesabaran. Padahal aslinya kaidah dalam kesabaran dan kesyukuran. Hanyalah hanya bagian yang keduanya tentang kesyukuran itu hilang atau belum sampai kepada kita. Mungkin ada di sebagian perpustakaan tersimpan. Mudah-mudahan suatu saat diketemukan. Ya. Jadi inilah yang akan kita bahas, sebuah kitab yang berjudul Qa'idatun fis Sabr, kaidah di dalam kesabaran, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada risalah beliau, perlu kita pahami kesabaran adalah perintah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 104 disebutkannya kesabaran di dalam Al-Quran, 104 kali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir wama sabruka illa billah, dalam surat An-Nahl ayat ke-127. Dan bersabarlah engkau, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan Allah. Demikian pula dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana telah bersabar para rasul ulul azmi. Dan Allah perintahkan kaum mukminin di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Subhanallah, perintah yang benar-benar ditekankan. Isbiru, bersabarlah kalian. Kemudian disusul wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Jadi ini adalah ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan memuji orang-orang yang beriman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-146, Allah menyatakan cintanya kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka siapa yang ingin meraih kecintaan Allah, hendaklah dia menjadi orang yang bersabar. Kalau begitu sebaliknya, orang yang tidak bersabar, maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maknanya Allah bersama orang-orang yang sabar? Maknanya Allah akan selalu menolong mereka, mendukung mereka, dan melindungi mereka dari semua yang dapat membahayakan mereka. Maka siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, hendaklah dia bersabar. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan janjinya berupa pahala yang besar terhadap orang-orang yang sabar. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas orang-orang yang sabar pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan subhanallah, Allah kabarkan kepada kita, hanya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu dibalas pahala mereka tanpa terhitung, tanpa terhingga, tanpa batas. Inilah rahasianya mengapa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain, setiap amalan anak Adam dibalas satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Disebutkan jumlahnya. Kecuali kata Allah, puasa. Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Tidak disebutkan jumlahnya berapa. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam puasa mengandung amalan kesabaran. Bahkan sabar dalam tiga keadaan. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar di dalam menghadapi sesuatu yang menyulitkan. Sehingga orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala tanpa batas. Karena ada nilai kesabaran di situ. Itu rahasianya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabasysyiris sabirin," dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu surga untuk mereka, sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat ke-12, "Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah membalas mereka disebabkan kesabaran mereka dengan surga dan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ketinggian di dalam agama, derajat yang tinggi di dalam keimanan hanyalah akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kenapa Allah memberikan itu kepada mereka? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka telah bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi, dengan dua perkara ini, kesabaran dan keyakinan, akan diraih kepemimpinan, keimaman, dan ketinggian derajat di dalam agama. Karena yang merusak agama itu dua perkara saja pada hakikatnya, yaitu syahwat dan syubhat. Ini yang merusak agama. Maka menghadapi syahwat dengan kesabaran, menghadapi syubhat dengan keyakinan. Ya. Sehingga ketika seseorang sudah punya senjata untuk menghadapi hal ini, dia akan terjaga dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, dan kemaksiatan. Setelah itu, Allah naikkan derajatnya menjadi tinggi, menjadi mulia. Ya. Dan dua perkara ini, kesabaran dan keyakinan, tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Makanya, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bagaimana kita meraih kesabaran dengan ilmu-ilmu yang dibimbingkan para ulama kepada kita. Ya. Inilah diantara banyak sekali ayat yang menyebutkan kepada kita tentang kesabaran di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali, tidak kurang dari 104. Yang kita sebutkan tadi hanyalah sebagian contoh kecil saja yang menunjukkan pentingnya kesabaran di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk insyaallah ta'ala dalam risalah Qaidatun Fis Sabr. Gak di copy bukunya pak. Baik. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dari muqaddimah kemudian masuk pada perincian. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin bikulli manzilatin khairan minhu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi hamba-hambanya yang beriman dalam setiap keadaan dia mendapatkan kebaikan. Fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim. Maka mereka selalu dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Rabb mereka. Inilah pada hakikatnya kehidupan kita. Tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah. Tidak sekejap mata pun kita terlepas dari nikmat Allah. Tidak sedetik pun. Enggak mungkin. Karena kalau lepas sedetik saja musnah binasa kita. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Sama saja kata beliau. Allah berikan kepada mereka apa yang mereka senangi atau yang tidak mereka senangi. Dua-duanya adalah nikmat. Hanya saja akal kita seringkali terbatas. Ketika Allah timpakan kita musibah, kita enggak paham bahwa di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Iya. Di dalamnya terkandung berbagai macam kenikmatan. Waja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yarbahuna biha 'alaihi. Dan Allah jadikan qada dan qadarnya untuk mereka. Segala ketetapannya untuk mereka. Yang dia tetapkan dan takdirkan sebagai atau bagaikan barang dagangan yang mereka mendapatkan keuntungan dengannya. Wa turukan yasiluna minha ilaihi. Dan semua ketetapan itu, baiknya maupun buruknya, adalah jalan-jalan yang akan menyampaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hakikat kehidupan kita. Segala kenikmatan dan keburukan yang Allah ciptakan, semua itu adalah jalan-jalan kebaikan bagi kita yang akan menyampaikan kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang mendapatkan nikmat malah mengantarkan dia semakin jauh kepada Allah atau menjauhkan dia dari nikmat Allah yang hakiki, yaitu nikmat di surga. Demikian pula sebaliknya, dia ditimpa musibah membuatnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita tahu jalannya seperti apa agar musibah itu dapat mengantarkan kita kepada nikmat yang lebih besar, dapat mengantarkan kita kepada kebaikan. Inilah yang dibahas oleh Asy-Syaikh di dalam kitab ini. Kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi. Sebagaimana telah valid di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Muslim, dari imam mereka dan teladan mereka yang mereka ikuti, yaitu seorang yang apabila dipanggil pada hari kiamat seluruh manusia bersama imam mereka, maka mereka akan dipanggil bersamanya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Siapa dia? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau isyaratkan kepada satu ayat dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami memanggil setiap manusia bersama imam mereka, pemimpin mereka. Salah satu penafsirannya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat bersama beliau. Maka siapa yang tidak meneladani beliau, yang dia teladani adalah orang lain yang mengada-ada di dalam agama, maka bersamanya lah dia akan dipanggil dan dibangkitkan. Na'udzubillah. Apa kata beliau? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mu'min itu. Inna amrahu kullahu ajab. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah hal yang menakjubkan. Dalam lafaz Muslim, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkaranya adalah kebaikan. Disebutkan juga dalam lafaz Muslim, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak mungkin ada dalam diri seseorang kecuali pada orang yang beriman. Ya, enggak mungkin pada orang kafir. Kemudian beliau melanjutkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali itu akan menjadi kebaikan baginya. In asabathu sarra syakara. Seperti apa kebaikan itu? Apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Fa kana khairan lahu. Maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa satu musibah dia bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Inilah yang dituntun oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menghadapi dua sisi kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari kita. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika ditimpa musibah. Ya. Dua ini saja pada hakikatnya yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kemudian kata beliau, fahadhal hadith ya ummu jami'a aqdiyatihi li 'abdihi al-mu'min. Maka hadith ini mencakup seluruh ketetapan Allah bagi hambanya yang beriman. Wa annaha khairun lahu idza sabara 'ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Dan bahwasannya itu lebih baik baginya atau kebaikan baginya apabila dia bersabar menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai dan mensyukuri sesuatu yang dia senangi. Sabar menghadapi musibah, syukur atas kenikmatan. Bal hadza dakhilun fi musammal iman. Bahkan kesabaran itu masuk dalam penamaan keimanan. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan sebagian salaf, al-iman nisfan. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya adalah kesyukuran. Ya. Ini kesimpulan tentang iman dari ucapan para ulama ussalaf. Iman itu hakikatnya dua bagian. Sebagiannya sabar, sebagiannya adalah kesyukuran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna fi dzalika la ayat likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Ya. Allah sebutkan dua sifat secara bersamaan. Sabar syakur. Sabar lagi bersyukur. Wa idza tabara al-'abdu ad-dina kullahu ra'ahu yarji'u bihamalatihi ila sabri wasyukur. Dan apabila seorang hamba memperhatikan seluruh ajaran agama ini, perhatikan seluruh ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya kata beliau hanya membawa dan membimbing pengikutnya kepada dua perkara, sabar dan syukur. Ini hakikatnya. Kalau kita perhatikan seluruh ayat Al-Quran dan sunnah, seluruh bimbingannya kembali kepada dua perkara, kesabaran dan kesyukuran. Wadhalika li'anna sabara thalathatu aqsam. Yang demikian itu karena kesabaran itu ada tiga macam. Kesabaran ada tiga macam. Nah ini beliau sudah masuk dalam penjelasan macam-macam kesabaran. Sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha. Yang pertama adalah bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seorang hamba itu mengamalkan ketaatan tersebut. Ini yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal abda la yakadu yaf'alu al-ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabaratin wa mujahadatin li'aduwihi al-batin wadh-dhahir. Karena sesungguhnya seorang hamba hampir-hampir dia tidak mungkin melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya, kecuali setelah dia bersabar dan menguatkan kesabaran serta berjuang mengalahkan musuhnya secara batin maupun zahir, yaitu musuhnya dari dalam dirinya, hawa nafsunya, dan yang zahir yang nampak yaitu syaitan, baik syaitan dari kalangan jin dan manusia. Inilah pada hakikatnya. Semakin tinggi derajat satu amalan, semakin kuat dibutuhkan dari kita perjuangan. Dan salah satu sebab Allah membantu seseorang adalah karena kesabaran dan usahanya, perjuangannya untuk mengamalkan satu amalan. Makanya tatkala kita dihadapi dengan satu amalan yang kelihatannya berat, harus sabar di dalam mengamalkannya dan butuh perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan berikan kemudahan. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersabar mengamalkan satu perintah dan berjuang serta menguatkan kesabarannya. Iya. Ini yang kita butuhkan dari kesabaran tersebut. Dia akan menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya seseorang itu tidak boleh lemah. Tidak boleh dia ketika mendapatkan satu perintah kemudian dia langsung merasa lemah, merasa tidak mampu mengamalkan, langsung terpikirkan kepadanya nanti orang bilang apa, nanti tetangga saya ngomong apa lagi, aliran Wahabilah, aliran barulah, sesatlah, dan macam-macam. Ini contoh. Iya. Tetapi yang pertama tergambarkan di benaknya adalah kesabaran, harusnya usaha dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sabar. Itu yang seharusnya tergambar di benaknya. Jangan pedulikan dan jangan terlalu dipikirkan ucapan manusia, celaan manusia. Oleh karena itu kata Syekh, fa bihasabi hadza sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Subhanallah, coba perhatikan baik-baik nasihat beliau ini. Sesuai dengan kesabaran seseorang, seperti itulah kemampuannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Ya. Sesuai dengan kadar kesabarannya. Dan untuk mendapatkan kesabaran itu bukan datang dengan sendirinya, harus ada usaha. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya. Walaupun ulama menjelaskan akhlak muslim itu, itu ada yang sifatnya jibiliyah, ada yang sifatnya muktasabah. Akhlak di dalam diri seseorang itu ada dua bentuk, ada dua macam. Ada yang bawaan lahir, sudah tabiatnya. Ada yang dia perlu usaha. Ada yang dia perlu usaha. Iya. Ada orang yang masya Allah, sejak lahir, sejak kecil sampai dia tumbuh dewasa, dari sononya Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kesabaran. Iya kan? Ya. Dan insya Allah kebanyakan kita seperti itu ya. Katanya kebanyakan orang Jawa seperti itu. Ya. Sabar. Iya. Nah ini nikmat tentunya. Ada yang seperti ini. Iya. Sebaliknya, ada orang yang Allah ciptakan kurang kesabaran. Tabiatnya sudah seperti itu. Iya. Reaksioner. Gampang terpancing emosi. Gampang tersulut api amarahnya. Gak boleh kemudian dia mengatakan, saya sudah seperti ini. Saya gak bisa dirubah lagi. Tidak. Harus dia usaha untuk sabar. Mengalahkan tabiatnya yang jelek. Iya. Gak boleh. Nah ini dijelaskan para ulama. Baik. Jadi, kesabaran itu gak datang begitu saja. Walaupun ada orang yang Allah ciptakan memiliki kesabaran, tapi pun kesabarannya lemah. Atau di dalam menghadapi cobaan yang berat, kadang dia tidak mampu. Maka perlu dia usaha. Atau menghadapi perintah yang mungkin lama dia tidak kerjakan. Atau menyelisihi hawa nafsunya, atau menyelisihi kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Menyelisihi keluarganya. Perlu kesabaran. Perlu dia kuatkan kesabaran untuk mengamalkannya. Baik. Ini yang pertama. An-nau'u tsani, kesabaran yang kedua, sabrun 'alal manhi 'anhu hatta la yaf'alahu. Kesabaran di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak melakukannya. Ya. Atau sehingga dia tidak terjerumus di dalam larangan tersebut. Inilah kesabaran yang kedua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih kita butuhkan dibanding yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Iya. Senang kita memperturutkannya. Ada rasa nikmat ketika memperturutkannya. Maka benar-benar kita butuh kesabaran. Apalagi yang mendorong kita untuk melakukan yang haram itu bukan hanya hawa nafsu. Beliau sebutkan di sini secara garis besarnya ada tiga perkara. Fa innan nafsa wa dawa'iyaha, karena sesungguhnya hawa nafsu itu dan segala faktor yang mendorongnya, wa tazyina syaitan, dan upaya syaitan untuk menghias-hiasi agar kemaksiatan itu nampak semakin indah. Wa qurana asu, dan teman-teman yang buruk. ta'muruhu bil maksiyah wa tujarri'uhu alaihi alaiha, selalu memerintahkannya untuk berbuat maksiat dan mendorongnya untuk berani melakukan kemaksiatan tersebut. Subhanallah, betul-betul kita butuh kesabaran menghadapi tiga perkara. Pertama, hawa nafsu kita sendiri. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ini adalah ucapan Nabiullah Yusuf alaihi salam setelah beliau selamat dari jebakan hawa nafsu. Kalau kita baca bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang pada akhirnya beliau semangat dari jebakan hawa nafsu, sungguh luar biasa. Ibaratnya beliau itu sudah di depan mulut harimau, enggak mungkin lagi selamat, tapi akhirnya selamat. Apa aja mas sekalian? Di antaranya yang membantu beliau adalah kesabaran. Kesabaran menahan hawa nafsunya, karena disebutkan di dalam Al-Quran, beliau juga telah berkeinginan. Hamma biha, bukan wanita itu saja yang berkeinginan, beliau juga sudah punya keinginan terhadapnya, punya hawa nafsu. Beliau manusia normal, anak muda juga. Tetapi dengan kesabaran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Kemudian, ini ucapan beliau. Inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Ini yang pertama, yang harus kita sabar menghadapinya, menundukkannya. Kemudian apa yang kedua? Tazyinus syaitan, upaya syaitan untuk menghias-hiasi, menampakkan indah kejelekan di mata kita. Ini salah satu tipuan syaitan yang telah berhasil menjerumuskan mayoritas anak Adam. Sesuatu yang sebetulnya pahit, jelek sekali perbuatan maksiat, tetapi diperlihatkan di mata kita sebagai sesuatu yang indah, dan ketika kita mengecapnya, kita rasakan nikmat. Iya. Sehingga banyak orang ketika terjerumus dalam kemaksiatan, makin sulit dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah tertipu oleh syaitan. Dan ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hijr tentang janji syaitan. Qala rabbi bima agwaitani, dia berkata, wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in, sungguh benar-benar aku akan menghiasi mereka, yaitu menghiasi amalan buruk mereka, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ya. Coba perhatikan ucapan syaitan ini. Dia akan menghiasi amalan buruk nampak indah, dan dia akan menyesatkan seluruhnya, kata dia. Wala ugwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka. Tetapi dia pakai bahasa wala ugwiyannahum, bukan wala udilannahum. Itu ada perbedaan antara kesesatan al-ghiwayah dengan kesesatan ad-dolalah. Kalau al-ghiwayah itu adalah kesesatan, padahal orang yang tersesat itu dia sudah tahu itu sesat. Dia sudah tahu itu sesat. Sebaliknya ad-dolalah itu adalah sesat dan dia tidak tahu sedang tersesat. Malah dia anggap hasanah. Ya, bukan bid'ah dolalah tapi bid'ah hasanah. Ya. Itu namanya ad-dolalah, beda. Sedangkan al-ghiwayah lebih parah. Dia sudah tahu itu sesat, tetapi dia paksakan, tidak, ini hasanah. Iya. Dia sudah tahu itu maksiat, tetapi dia paksakan, bahkan dia cari-cari pembenaran. Dia cari-cari pembenaran. Ini sesuatu yang Allah berikan kemampuan kepada syaitan untuk melakukannya, menyesatkan orang yang sudah tahu bahwa itu sesat, menjerumuskan orang kepada maksiat dalam keadaan dia sudah tahu itu maksiat. Kenapa? Karena ada tazyin itu tadi, usaha dia untuk menghias-hiasinya, memperindahnya, memperbagusnya sehingga nampak baik di matanya. Ya, makanya jemaah sekalian, andaikan kita terjerumus dalam maksiat, jangan ada usaha mencari-cari pembenaran. Jangan ada usaha mencari-cari alasan. Akui saja salah, iya saya salah. Mudah-mudahan satu saat saya tobat. Langsung tobat saat itu juga, jangan tunda-tunda. Tapi jangan berusaha cari pembenaran. Jangan cari-cari alasan untuk membenarkan. Apalagi kalau sampai memutarbalikkan dalil, menggunakan dalil untuk mencari pembenaran, maka ini dosanya lebih besar dan lebih sulit untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang kita hadapi agar selamat dari hal yang haram. Iya. Kemudian yang ketiga, qurana asu, teman-teman yang jelek. Nah ini. Ini juga syaitan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai ke-29 tentang penyesalan orang-orang yang disesatkan oleh teman-teman baiknya. Wa yauma ya'udz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari orang yang zalim menggigit tangannya, gigit jari. Kenapa? Menyesal pada hari kiamat. Dan dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai kata dahulu aku mengikuti jalan rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah atasku. Andai saja dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrab. Sesal dia, menyesal. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitan lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadaku, dan syaitan itu adalah penipu manusia. Ya, ini penyesalan. Orang-orang yang karena menuruti temannya, karena enggak enakan sama temannya, teman karibnya, dia ikuti kejelekan-kejelekan temannya. Padahal mungkin kadang temannya enggak mengajak. Enggak mengajak secara langsung, tapi ngajaknya dengan perbuatannya. Dia merasa enggak setia kawan. Dia merasa enggak enakan. Apa yang dilakukan temannya, dia ikut melakukannya. Apalagi kalau temannya mengajak. Maka inilah bahaya-bahaya, faktor-faktor yang akan menjerumuskan kita di dalam perbuatan yang haram. Jadi secara garis besar ini tiga hal: hawa nafsu, tipuan syaitan, dan teman-teman yang buruk. Oleh karena itu benar-benar kita butuh kesabaran di dalam menjauhi perkara yang haram. Kalau kita enggak sabar, tidak lama kita akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Bahkan kata Syekh, fabihasabi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Maka sesuai dengan kuatnya kesabaran seseorang, seperti itulah dia mampu meninggalkan yang haram. Jadi subhanallah, mampu atau tidak kita meninggalkan yang haram, seberapa banyak kita meninggalkan yang haram, itu sangat erat terkait dengan kesabaran kita. Iya, jadi penting sekali. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir. Amalan-amalan kebajikan itu dilakukan oleh orang baik dan orang yang buruk. Wa la yaqdiru 'ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan tidak ada yang mampu meninggalkan kemaksiatan kecuali siddiq, orang yang betul-betul jujur di dalam keimanan. Ya subhanallah, ini ucapan emas, perlu kita perhatikan dengan baik. Kata beliau, bagian yang pertama tadi, amalan-amalan ketaatan, itu dapat dilakukan oleh orang baik dan orang buruk. Iya. Tetapi meninggalkan maksiat, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang betul-betul jujur keimanannya. Makanya kita dapati ada orang yang rajin sholat, masya Allah, kurang apa sholatnya, 5 waktu. Kemudian rajin puasa, bahkan dia sudah haji, hajinya pun gak sekali, beberapa kali, sering umroh, tetapi bersamaan dengan itu dia gak peduli dari mana dia makan. Ya. Dia gak peduli ini halal atau haram, dia makan. Bersamaan dengan itu dia menyakiti hati saudaranya. Bersamaan dengan itu dia punya hutang gak mau bayar. Bersamaan dengan itu lisannya begitu gampang menggibah, menghina, namimah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat penampilannya, masya Allah, ya, pakai peci, bergamis, bahkan jidatnya hitam, berjanggut, ya. Tapi seperti itu keadaannya. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang haram. Makanya kata beliau, tidak ada yang bisa meninggalkan yang haram kecuali siddiq, orang yang jujur dalam keimanannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ini yang kedua. An-nau'u tsalits, bentuk yang ketiga. As-sabru 'ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masa'ib. Bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya tanpa ada usaha atau pilihan darinya. Maksudnya dari Allah. Ya. Bersabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya naw'an. Dan bentuk kesabaran ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Menghadapi musibah, kesabaran dalam menghadapi musibah ada dua jenis. Na'un lahtiyara lil khalqi fih. Jenis yang pertama adalah jenis yang makhluk tidak ada pilihan padanya. Kal amrad wa ghairiha minal masa'ib as-samawiyah. Seperti penyakit-penyakit dan selain itu dari musibah-musibah langit. Maksudnya musibah dari Allah. Iya. Kita enggak memilih sakit. Iya. Dan kita enggak mampu menolak penyakit. Iya. Fa hadhihi yashul sabr fiha. Maka jenis ini lebih mudah untuk bersabar. Li'anna al-'abda yashhadu fiha qada' Allahi wa qadarahu. Sebab seorang hamba menyaksikan pada musibah tersebut qada' Allah dan qadarnya. Ketetapan Allah, dia enggak mungkin dia lari lagi. Wa innahu la madkhala lin-nasi fiha. Dan bahwasannya manusia tidak ada campur tangan di dalam urusan tersebut. Manusia hanya usaha. Penyakit-penyakit yang menimpa kita, kita enggak ada campur tangan, enggak ada kemampuan merubah sedikit pun yang sakit menjadi sehat atau yang sehat menjadi sakit, tidak. Semua itu yang kita lakukan hanyalah usaha. Iya. Makanya di antara adab seseorang kalau dia sembuh dari sakit, tidak boleh dia mengatakan laulad dawa lama syufitu. Kalau bukan karena obat saya enggak sembuh. Itu termasuk syirik kecil. Iya, syirik di dalam ucapan. Karena pada hakikatnya obat itu hanya sebab. Tidak ada campur tangan dan kemampuan kita sedikit pun untuk merubah penyakit menjadi sehat, merubah orang yang sakit menjadi sehat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau kepada orang yang sakit, apa yang beliau baca? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah Rabbnya manusia, berikanlah kesembuhan, engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Nah, kalau seorang hamba sudah memahami ini, lebih mudah dia sabar karena dia sadar enggak ada lagi yang bisa saya lakukan selain sabar. Iya. Fayasbiru imma tiraran wa imma ikhtiyara. Maka dia mesti bersabar, apakah karena terpaksa ataukah karena memang dia memilih sabar. Enggak ada pilihan lain untuk sabar, apakah dia terpaksa ataukah memang dia senang dengan kesabaran tersebut. Iya. Ini di satu sisi yang memudahkannya untuk sabar. fa in fataha Allahu ala qalbihi bab al-fikra fi fawaidiha wa ma fi hashwiha min an-ni'am wal al-taf intaqala min as-sabri 'alayha ila syukri laha war ridha biha. Ya. Di sisi yang lain yang akan membantunya untuk sabar apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk memahami faidah-faidah, manfaat-manfaat musibah yang menimpanya dari berbagai macam kenikmatan dan kelembutan Allah kepadanya dalam musibah tersebut, maka dia akan naik tingkat, bukan hanya sabar, bahkan dia akan syukuri nikmat tersebut dan akan ridho. Subhanallah, ini yang akan terjadi apabila seseorang itu memahami manfaat dan nikmat Allah yang terkandung di balik musibah. Iya. Apa manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari balik musibah? Sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah timpakan kepadanya musibah. Ini kalau seorang muslim paham, malah dia bersyukur kalau begitu, alhamdulillah saya ditimpa musibah. Ya, makanya ulama menjelaskan tingkatan menghadapi musibah itu ada 4. Yang pertama, orang yang marah, dia tidak senang dengan musibah tersebut. Maksudnya dia marah terhadap ketetapan Allah. Maka ini adalah dosa. Ya. Ini adalah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang sabar. Ini hukumnya wajib. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dia ridho dengan musibah. Apa hukumnya ridho? Hukumnya ridho itu dirinci. Apabila ridho terhadap perbuatan Allah, maka itu wajib. Kita ridho, Allah menetapkan hal tersebut. Tetapi ridho dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu musibah itu sendiri, ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Hanya sabar itu tadi wajib. Kemudian yang paling tinggi, tingkatan yang tertinggi, yang keempat, yaitu orang yang bersyukur. Inilah tingkatan para nabi dan rasul, para ulama, orang-orang yang mengerti hakikat musibah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang hakikat musibah. Di antaranya sabda beliau, "Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala. "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu." Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala. "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat." Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan Allah. Nah, itu tadi saya jelaskan, ridho itu ada dua sisi yang harus kita ridhoi. Pertama, ridho terhadap ketetapan Allah, perbuatan Allah itu wajib. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu musibah itu sendiri, itu hukumnya sunnah, enggak sampai wajib. Iya. Nah, di sini yang dimaksudkan, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Dia tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Iya. Demikian pula dengan sebab musibah, dosa-dosa berguguran. Salah satu sebab dosa-dosa berguguran adalah karena musibah. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala hadan wala adan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seorang muslim, apakah keletihan, penyakit, kegalauan, kesedihan, kezaliman, sakit hati, sampai duri kecil yang menusuk di kakinya, kecuali itu akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Hadis ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita, musibah itu bisa menimpa fisik kita, bisa menimpa hati kita. Ya, terkadang orang kita lihat fisiknya masya Allah, sehat-sehat saja, hartanya tidak kurang, tapi hatinya ditimpa satu musibah yang besar. Ya. Dan musibah yang menimpa hati lebih besar daripada musibah yang menimpa fisik. Makanya dikatakan sebagian ulama, Nabi Ayyub alaihi salam yang beliau itu ditimpa penyakit fisik yang luar biasa. Ya. Tidak ada nabi yang kisahnya sampai kepada kita yang ditimpa penyakit fisik seperti beliau, yang butuh kesabaran luar biasa bertahun-tahun. Kalau dibunuh sekali mati itu lebih bagus daripada menahan sakit bertahun-tahun. Tetapi Nabi Ayyub alaihi salam tidak termasuk dalam nabi ulul azmi. Iya. Nabi ulul azmi itu semuanya tidak ditimpa fisik yang lebih besar, tidak ditimpa musibah fisik yang lebih besar daripada Nabi Ayyub, tetapi mereka ditimpa musibah pada hati mereka, yaitu berupa kesedihan, kekecewaan, dan kegalauan, sakit hati yang luar biasa dari kaumnya. Iya. Itu yang menimpa mereka. Itu lebih besar, lebih dahsyat. Iya. Jadi, itu semuanya musibah. Menimpa harta kita, menimpa anak kita, menimpa orang-orang yang kita cintai, itu semuanya musibah. Itu semuanya adalah sebab terampunkannya dosa-dosa kita insyaallah ta'ala. Dengan syarat apa? Harus sabar. Dengan syarat harus sabar. Baik. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Tidak henti-hentinya seorang mukmin dan mukminah ditimpa bala pada dirinya, anaknya dan hartanya sampai ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dosa sedikit pun. Subhanallah. Ini yang jauh lebih baik. Kita dibalas di dunia atas dosa-dosa yang kita kerjakan daripada dibalas di akhirat. Ya. Tapi yang lebih bagus bertobat. Yang lebih bagus adalah bertobat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihil khair, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah." Dan apabila Allah ingin menimpakan kejelekan kepada seseorang, Allah tunda hukuman atas dosanya sampai disempurnakan balasannya pada hari kiamat, naudzubillah. Jadi ini sisi yang harus kita syukuri. Bisa jadi musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita, alhamdulillah mudah-mudahan sudah dapatkan balasan di dunia sehingga di akhirat kelak kita enggak dapat balasan lagi. Tapi yang lebih bagus tobat. Ya, supaya tidak dapat balasan di dunia dan di akhirat. Bahkan bisa jadi orang yang ditimpa satu musibah dengan kehilangan apa yang dia cintai, apakah hartanya atau orang-orang yang dia cintai, apabila dia bersabar maka dia mendapatkan pahala, dosa-dosanya diampuni. Lebih dari itu, dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik, dan itu pasti. Dan itu pasti dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal suaminya yang tercinta, suami yang apa namanya, senasib dan seperjuangan menghadapi beratnya di awal-awal para sahabat masuk Islam. Ummu Salamah dan Abu Salamah pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Subhanallah, meninggalkan kampung halaman sampai pada akhirnya mereka berhijrah ke Madinah ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke sana. Tidak lama di Madinah, suaminya meninggal. Pukulan berat dirasakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadanya doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ya. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepadanya, dia merasa heran. Apa ia ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Heran dia. Masa sih ada yang lebih baik daripada suamiku? Ya. Inilah sifat wanita sahabiah. Ya. Ternyata beliau tetap membaca apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak lama setelah selesai masa iddahnya, beliau dilamar oleh seorang yang kelak menjadi suaminya, yang jauh lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Siapa suaminya berikutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Tapi itu bukan modus ya. Iya. Baik. Beliau menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iya. Jadi, inilah pada hakikatnya musibah yang menimpa seorang mukmin. Kebaikan-kebaikan. Maka kalau hamba itu memahami, kata beliau rahimahullah, apabila hamba itu memahami inilah hakikat musibah yang menimpanya, maka dia akan naik tingkat, bukan lagi sekedar sabar tetapi syukur dan ridha. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, para nabi itu bergembira ketika mendapatkan musibah sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan nikmat. Ini tingkatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tingkatan as-siddiqun yang benar-benar mengikuti para nabi dan rasul. Iya. Fanqalabat hayna idin fi haqqihi nikmah. Maka ketika itu musibah yang menimpanya menjadi nikmat dalam dirinya. Jadi nikmat, bukan lagi musibah. Subhanallah. Kapan kita sampai pada derajat ini, hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Musibah bukan lagi musibah tetapi menjadi nikmat. Orang lain lihat kasihan, dia dapat musibah, tapi dia sendiri merasa nikmat. Subhanallah. Fala yazalu hajira qalbihi wa lisanihi fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka pada akhirnya tidak henti-hentinya hatinya dan lisannya selalu berkata, rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah kepadamu. Ya. Ini adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang beliau sangat cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka fillah, inni la uhibbuk." Faqal, "Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap solatmu engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya. Jadi dalam kesabaran inilah doa yang selalu dilantunkan oleh seorang hamba yang mengerti hakikat musibah, supaya Allah menolongnya untuk mensyukuri musibah yang ditimpakan kepadanya, yang pada hakikatnya adalah kenikmatan. Kemudian kata beliau, wahada yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwati mahabbatil 'abdi lillah wa dha'fiha. Subhanallah, ucapan yang sangat indah, perlu kita perhatikan dengan baik. Kata beliau, kesyukuran seorang hamba ketika ditimpa musibah atau nikmat yang dia rasakan ketika ditimpa musibah itu bisa menguat dan melemah. sesuai dengan kuatnya rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau lemahnya. Jadi nikmat seorang hamba ketika ditimpa musibah dari Allah, dia akan merasakan besar atau kecil nikmat tersebut sesuai dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala asy-syair. Bahkan yang seperti ini kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti diucapkan oleh seorang penyair, yukhatiba mahbuban lahu nalahu bi ba'di ma yaqrah. Tatkala dia berkata kepada seorang yang dia cintai, ketika orang yang dicintai ini berbuat jelek kepadanya yang dia tidak sukai. Ya, jadi kekasihnya berbuat jelek kepadanya. Apa yang dia katakan kepada kekasihnya tersebut? La in sa'ani annilti bi masa'atin laqad sarrani anni khatarat bi balik. Meskipun menyakiti aku apa yang kamu lakukan itu, tetapi sungguh menyenangkan aku bahwa diriku ternyata ada di benakmu. Ini ucapan seorang penyair terhadap yang dia cintai yang menyakiti dirinya. Cukup orang yang dia cintai itu mengingatnya, walaupun yang diingat adalah kejelekannya, itu sudah cukup menyenangkannya. Demikianlah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia berprasangka baik kepada Allah, musibah yang dia ditimpakan kepadanya bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan baginya, tetapi kebaikan. Baik. Jadi ini yang pertama. Musibah yang makhluk tidak punya pilihan atau tidak ada campur tangan makhluk. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. An-naw tsani, jenis musibah yang kedua, an yahsula lahu bi fi'lin nas fi malihi aw irdihi aw nafsihi. Jenis yang kedua adalah musibah yang menimpa seseorang dari perbuatan manusia pada hartanya atau kehormatannya atau dirinya. Ya. Maksudnya adalah musibah diakibatkan kedzaliman manusia. Dan kedzaliman itu dalam tiga perkara. Pertama dalam harta, apakah bentuknya mencuri, mengambil tanpa izin, tanpa keridhaan, menipu, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada kehormatan. Seperti dia digibahi, dicaci maki, dihina, direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, dan seterusnya. Yang ketiga, pada fisiknya. Apakah dia dipukuli atau bahkan sampai dibunuh. Inilah bentuk kedzaliman terhadap orang lain yang harus kita waspadai. Pada hartanya, kehormatannya, ataupun fisiknya. Nah, ini jenis yang kedua. Ada campur tangan manusia di situ, kedzaliman manusia. Musibah itu memang musibah dari Allah, tetapi sebabnya adalah karena kedzaliman manusia. Ya, dan semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahadha an-naw yas'ubu as-sabr 'alayhi jiddan. Maka jenis inilah kata beliau yang sangat sulit untuk kita bersabar menghadapinya. Ya. Inilah fokus terbesar yang ingin beliau bahas. Bagaimana menghadapi orang yang menyakiti kita. Ini pada hakikatnya pembahasan kitab ini. Ya. Menghadapi orang yang mengambil harta kita tanpa izin, atau berhutang kepada kita tidak mau bayar, atau berlaku curang kepada kita, ini dalam harta, atau orang yang menyakiti kita terhadap kehormatan kita, apakah menghina, mencaci, menggibah, namimah, dan lain sebagainya. Terlebih di masa ini, menghina orang dilakukan terang-terangan dan lebih luas tersebar, menjatuhkan kehormatan seseorang dengan mudah dilakukan dengan adanya media-media sosial atau fasilitas-fasilitas internet. Nah ini, ataukah yang menimpa fisik kita, apakah kita dipukuli dan berbagai macam rasa sakit yang kita derita akibat kedzaliman orang. Nah ini, bagaimana kita bisa bersabar menghadapinya? Karena sulit ini. Li'anna nafsa tashtash'ir al-mu'zi laha wa hiya takrahul ghalaba fa tatlubul intiqam. Sebab jiwa itu selalu merasa ada yang menyakitinya, sehingga dia tidak suka dikuasai, dia selalu menuntut balas. Fala yasbir ala hadzal naw illa al-anbiya was-siddiqun. Sehingga tidak akan bisa bersabar pada jenis musibah seperti ini kecuali para nabi dan as-siddiqun, orang-orang yang betul-betul mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Karena karakter jiwa itu selalu ingin balas dendam, maka sulit sekali untuk bersabar kecuali orang yang Allah rahmati. Oleh karena itu beliau ingin membantu kita, menjelaskan kepada kita 20 kaidah bagaimana kita bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul. Dan dahulu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau disakiti, maka beliau bersabda, yarhamullahu Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh beliau telah disakiti lebih banyak dari ini, maka beliau bersabar. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah ucapan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kesabaran beliau. Beliau ingatkan dirinya dengan saudaranya Musa alaihi salam yang juga disakiti. Bahkan beliau mengatakan Musa alaihi salam telah disakiti lebih daripada beliau dan beliau bersabar. Wa akhbara an-nabiyyin minal anbiya annahu darabahu qaumuhu. Dan beliau juga mengabarkan tentang seorang nabi dari para nabi terdahulu bahwasannya kaumnya memukulnya. Ya, disebutkan dalam akar-akar bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika beliau berdakwah, ya luar biasa, kita baca kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam memakan waktu yang sangat panjang sekali, kesabaran yang luar biasa. Ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, mereka memukul beliau. Disebutkan dalam riwayat sampai beliau pingsan. Sampai beliau pingsan. Ketika pertama kali beliau tersadar, apa ucapan pertama beliau? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini yang dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur diri beliau dan umatnya ketika disakiti, mengingat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang dahulunya juga disakiti. Semua itu karena apa, ikhwan sekalian? Karena keinginan agar manusia mendapatkan hidayah. Andaikan mereka mau untuk berdoa kepada Allah, Allah yang membalas, bukan mereka yang membalas, maka sungguh mudah mereka lakukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti oleh penduduk Taif. Beliau tidak memohon, malaikat Jibril yang datang sendiri menawarkan bahwa di sini ada malaikat penjaga gunung, kalau kamu mau, gunung ini mau diangkat dan dilemparkan kepada mereka. Saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sangat tersakiti, sangat bersedih, karena ketika beliau disakiti di Makkah, beliau datang ke Taif dengan harapan ada yang bisa mendukung beliau. Ternyata di sana mereka, beliau mendapatkan lebih parah dari apa yang dilakukan orang-orang di Makkah. Maka beliau sangat sedih. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, saat manakah yang engkau lebih sedihkan? Apakah ketika kaum muslimin hampir saja dikalahkan pada perang Uhud? Kata Nabi, bukan, bukan saat itu, tetapi saat ketika beliau ditolak oleh orang-orang Taif. Beliau sangat sedih, beliau disakiti. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam untuk menawarkan, kalau kamu mau, ada malaikat yang menjaga gunung ini. Malaikat yang menjaga gunung ini, kalau engkau ingin, wahai Muhammad, mereka mengangkat gunung tersebut dan ditimpakan kepada mereka. Ditimpakan kepada mereka. Tetapi jemaah sekalian, apa jawaban Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan, Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah yang satu saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah, inilah harapan besar Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak ingin membalas mereka ataupun memusnahkan mereka. Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk memusnahkan mereka karena telah menyakiti orang yang paling Allah cintai. Tetapi lihat kecintaan Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan hidayah. Kalau bukan mereka, beliau harapkan keturunannya saja. Tetapi kalau mereka sudah dimusnahkan, maka akan musnah semuanya, sekaligus dengan anak-anak mereka, akan hancur negeri mereka. Ini subhanallah, keinginan yang kuat agar makhluk mendapatkan hidayah. Demikian pula disebutkan di dalam surat Yasin, dimulai pada ayat ke-20. Wajaa min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datang dari ujung kota seseorang yang tidak dikenal. Sebagian ulama mufassirin mengatakan namanya adalah Habib An-Najjar, tetapi dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan namanya. Artinya dia tidak dikenal, bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang nabi, namanya tidak dimuliakan di dalam Al-Quran sebagaimana Luqman, tetapi Allah muliakan dia, amalannya Allah muliakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah masukkan dia ke dalam kedudukan yang mulia, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nanti bisa dibaca dalam surat Yasin. Datang dari penjuru kota seorang laki-laki dalam keadaan berjalan. Yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul tersebut. Dia bukan rasul, tapi dia menolong para rasul. Dan ini salah satu bentuk orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian upah dan mereka mendapatkan petunjuk. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Dan mengapakah aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kalian akan dikembalikan kepadanya? أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ بِدُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِدُونَ. Apakah patut aku menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan? Padahal apabila Allah yang Maha Penyayang ingin menimpakan kemudaratan kepadaku, maka sesembahan-sesembahan tersebut tidak sedikit pun bisa memberikan syafaat kepadaku dan tidak pula bisa menyelamatkan aku. Inni idzal fi dhalalin mubin. Kalau begitu aku termasuk kalau begitu aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah aku. Qila dukhulil jannah. Kemudian dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian dia berkata, aduhai andai kata kaumku mengetahui. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan kaumku mengetahui ampunan yang Allah berikan, yang diberikan oleh Rabbku kepadaku, dan dia menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya. Ayat ini pertama adalah pembicaraan dia kepada kaumnya, kemudian setelah itu langsung berpindah kepada perintah kepadanya untuk masuk surga. Maka dijelaskan para ulama, beliau ini Habib An-Najjar, ketika beliau menyampaikan ini kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kepada para rasul tersebut. Apa yang mereka lakukan kepadanya? Mereka kemudian menyerangnya. Mereka mengepungnya, menginjak-injaknya sampai akhirnya dia mati. Yeah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, mereka menginjak-injaknya sampai keluar usus-ususnya dari duburnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memasukkannya ke dalam surga, dia dalam keadaan hidup dan diberi rezeki. Qila dukhulil jannah. Ya. Kemudian perhatikan, setelah dia dimasukkan ke dalam surga, apa yang pertama kali dia katakan? Subhanallah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia katakan, andai kata kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ampunan yang diberikan oleh Rabbku kepadaku, dan Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Apa pertama kali dia ingat? Andai saja kaumnya mendapatkan hidayah. Jadi ini menunjukkan apa? Kesabaran yang membantu mereka, atau yang membantu mereka untuk sabar, adalah keinginan kuat agar manusia mendapatkan hidayah, tidak peduli walau mereka tersakiti. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu hadha ma qaumihi faja'ala yaqulu mithla dhalik. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa sebagaimana yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul sebelumnya oleh kaumnya, dan beliau berkata seperti itu. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, beliau disakiti malah beliau memaafkan, bahkan memohonkan ampun untuk mereka serta mencarikan alasan buat mereka. Fajama'a fi hadha thalathata umur. Sehingga kata Syekh, beliau mengumpulkan dalam perkara ini tiga perkara. Al-afwu anhum, yang pertama memaafkan mereka. Wal istighfar lahum, dan memohonkan ampun untuk mereka. Wal i'tidar anhum bi annahum la ya'lamun, dan memberikan alasan kepada mereka bahwasanya mereka tidak tahu. Iya. Andai saja mereka tahu, tentunya mereka tidak melakukannya. Wa hadzan naw min as-sabri akibatuhu an-nasru wal 'izzu was-surur. Dan jenis kesabaran ini pada akhirnya akan meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kegembiraan. wal amni wal quwwa fi dhatillah wa ziyadati mahabbatillah wa mahabbatin nasi lahu. Dan juga dengan kesabaran ini seorang akan meraih keamanan serta kekuatan dalam berpegang teguh dengan ajaran Allah serta tambahan cinta Allah dan kecintaan manusia kepadanya, wa ziyadatul ilm, dan tambahan ilmu kepadanya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Surat As-Sajdah ayat ke-24. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Fa idan dafa ila hadha sabri quwwatul yaqin wal iman tarqal 'abdu fi darajati as-sa'adah bi fadlillah. Maka apabila kesabaran ini ditambahkan dengan kekuatan yakin dan iman, seorang hamba akan menaiki derajat-derajat kebahagiaan, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dengan keutamaan dari Allah. Wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadl fadlil 'adzim. Dan itulah keutamaan Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah perbuatan yang jelek yang mereka lakukan itu dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Ya. Maksudnya dibalas dengan yang lebih baik itu apa? Kata beliau, yakni al-a'malus salihah mithlul afwi wastafhi. Yaitu dibalas dengan amal-amal soleh. Contohnya ada pemaafan dan kelapangan dada. Ya, tidak memaafkan dan tidak benci lagi kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama kebaikan dan kejelekan, balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik, yaitu dengan pemaafan dan menghilangkan rasa benci kepada mereka. Maka tiba-tiba kata Allah, orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ini tingkatan yang luar biasa tinggi. Kita diperlakukan jelek oleh orang, kita balas dengan kebaikan. Dan kita hilangkan kebencian kepada mereka. Namun tidak ada yang bisa melakukannya kata Allah kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzul hadzin adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar, yaitu orang yang kata beliau nasibun wafir wahiyal jannah. Bagian yang besar itu adalah bagian yang melimpah, yaitu surga. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yu'inul abda ala hadha sabar iddatu asya. Dan yang akan membantu seorang hamba untuk bersabar ini, bersabar jenis yang kedua ini, menghadapi kezaliman orang kepada kita, maka ada beberapa perkara. Nah inilah, kita sudah masuk pada pembahasan inti kitab ini. Beliau akan sebutkan insyaallah ta'ala 20 perkara. Yang akan membantu kita untuk sabar. Ahaduha, yang pertama, ayyashhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Hendaklah dia bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba, gerakan-gerakan mereka, diam mereka, dan keinginan-keinginan mereka. Ini yang pertama, hendaklah dia bersaksi. Bersaksi itu maknanya adalah dia berilmu dengan keyakinan yang kuat. Itu maknanya bersaksi di sini. Ya. Sama dengan makna asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan biasa, tetapi ucapan yang disertai dengan ilmu dan keyakinan yang kuat. Maka maksudnya di sini adalah hendaklah dia memahami dan meyakini sekuat-kuatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan perbuatan mereka, segala gerak-gerik dan diam mereka serta keinginan-keinginan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Ini keyakinan asasi seorang mukmin, termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam ini, kebaikannya ataupun keburukannya, termasuk orang-orang yang menzalimi kita, perbuatan mereka itu adalah ciptaan Allah. Perbuatan mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja harus dibedakan antara perbuatan Allah dan makhluk yang Allah ciptakan. Perbuatan Allah itu baik. Allah menakdirkan makhluk yang berbuat jelek kepada kita, perbuatan Allah itu baik. Kejelekannya ada pada makhluk tersebut. Beda ya? Iya, beda dengan kita makhluk. Kalau kita berbuat jelek, maka kitanya jelek, perbuatan kita juga jelek. Kalau Allah, Allah menetapkan kejelekan, tapi perbuatan Allah baik. Kejelekannya ada di mana? Ada pada setan yang Allah ciptakan. Ada pada orang-orang zalim yang menzalimi kita. Kenapa? Karena Allah menakdirkan itu disebabkan hikmah-hikmah yang merupakan kebaikan-kebaikan bagi kita, ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, kebaikan-kebaikan musibah. Maka ini yang harus kita yakini pertama kali. Iya. Harus kita yakini fa masyaallahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini keyakinan setiap hamba. Kalau Allah sudah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki enggak mungkin terjadi. Jadi yakin saja. Apa yang menimpa kita, mereka sakiti kita, harta kita, kehormatan kita, fisik kita, itu sudah Allah kehendaki dan Allah yang menciptakan. Ya. Fala yataharrak fil alami al-alawi was-safali dzurratun illa bi'idznih. Tidak ada satu butir pun, ya, atau satu benda kecil di langit maupun di bumi yang bergerak kecuali dengan izin Allah, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Wal ibadu alah, hamba-hamba Allah hakikatnya hanya alat. Fanzur ila alladhi sallatahum alaih wa la tanzur ila fi'lihim bik. Maka kata beliau kesimpulannya, kamu lihat siapa yang memampukan mereka untuk berbuat zalim kepadamu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin mereka bisa melakukannya tanpa izin Allah. Jangan kamu lihat terhadap perbuatan mereka. Tastarih minal hammi wal ghammi wal hazan. Maka engkau akan merasa lapang atau merasa lebih nyaman dengan kesedihan, kegalauan, dan kesusahan. Ini yang pertama yang akan membantu kita untuk sabar. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali kita memahami betul bab takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perlu diingat, maratibul qadar arba'ah. Tingkatan takdir itu ada empat. Yang pertama ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apapun yang akan terjadi di muka bumi ini sebelum terjadi. Yang kedua, Al-Kitabah. Allah telah menuliskan semuanya sebelum terjadinya. Kemudian yang ketiga, kehendak. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah penciptaan. Semua yang terjadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat ini harus kita imani. Allah sudah tahu itu sebelum terjadi, Allah sudah tuliskan demikian, Allah sudah kehendaki, dan Allah yang ciptakan. Maka ini akan lebih membantu kita untuk sabar. Al-Thani, yang kedua, ayyashhada dzunubahu, hendaklah dia memperhatikan dosanya. Ini tips yang kedua, kiat yang kedua yang akan membantu kita lebih sabar menghadapi orang yang berbuat zalim kepada kita. Jangan terlebih dulu kita lihat kezalimannya kepada kita. Kita lihat dosa orang lain terlebih dahulu. Lihat dulu dosa kita. Wa annallaha innama sallatahu alaihi bidzambih. Hendaklah dia yakin bahwasannya Allah memampukan mereka untuk menzaliminya disebabkan karena dosanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabtum.